إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita bisa memulai kembali kegiatan kita ta'lim. Karena ta'lim itu adalah makanan yang berkaitan dengan rohani. Setiap hari kita makan dan minum untuk menguatkan fisik. Adapun ilmu, makanan untuk menguatkan iman, rohani. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang mementingkan makan dan minum, sungguh dia hanyalah mementingkan kehidupan duniawi semata. Karena orang yang mementingkan akhirat, mementingkan, memikirkan kehidupan akhiratnya, maka dia akan mengejar makanan yang berupa ilmu. Karena memang jiwa manusia butuh kepada ilmu lebih daripada sekedar makan dan minum. Seorang membutuhkan makan minum sehari 3 kali. Kalau lebih, paling 4 kali. Pak. Kalau sampai 6 kali, wah, belum nih. Terlaluan. Tetapi kita membutuhkan ilmu agama setiap saat. Karena setiap saat kita diatur oleh syariat, dihadapkan dengan hukum-hukum syar'i. Kita harus bagaimana dalam beramal? Kita harus selalu ikhlas, harus selalu di atas tauhid. Akidah tidak boleh menyimpang walaupun 1 detik. Tidak boleh kita salah dalam tauhid. Terus menerus di atas hidayah. Maka kebutuhan ilmu yang menopang itu semuanya pun kita butuhkan terus menerus setiap saat. Agar kita tidak menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad mengatakan, Innan nufusa ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi nabi. Min at-ta'am wa asy-syarab. Sesungguhnya jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Jiwa kita, diri kita lebih membutuhkan itu daripada makan dan minum. Daripada makan dan minum. Imam Ahmad menyebutkan alasannya. In fata hada hasal mati dunia. Jikalau seorang itu tidak mendapatkan makan, tidak memiliki minum, maka yang akan terjadi adalah apa? Kematian. Dan tidaklah menyebabkan hal itu siksaan. Kematian tidaklah berujung di setelah itu adalah azab final. Tidak ada seorang di neraka atau diadab dalam neraka dikarenakan tidak memiliki makanan dan minuman. Tidak. Semata resiko tidak makan, tidak minum adalah mati. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu agama, wa in fata dzaka, jikalau seorang tidak memiliki itu, yang dimaksudkan itu adalah ilmu syar'i, bimbingan Nabi, ajaran Nabi alaihissalatu wassalam, hasal al-maut fi dunya wa hasal al-azab, dia pun akan mati di dunia dan dia akan mendapatkan azab. Setelah itu nanti dia memiliki apa? Banyak makanan, banyak minuman, sehari 3 kali, harta melimpah, tapi tidak memiliki ilmu, ya dia akan mati juga walaupun hartanya banyak. Semisal orang yang gak punya makan minum, mati juga. Tetapi akibat dia tidak memiliki ilmu agama, dia akan mendapatkan azab, siksa. Setiap kita kaum muslimin disebutkan dalam hadis yang sahih, di antaranya dalam kitab Riyadhus Salihin, ma minkum min ahadin illa sayakallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya. Tidak ada penerjemah antara keduanya. Maka terjadi kaum muslimin, seorang manusia akan diperlihatkan pada dia, akan diberitahukan kepada dia segala hal yang telah diamalkannya, dilakukannya semasa di dunia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bima ta'amaluna khabir, dengan segala apa yang telah kalian lakukan, Allah akan memberitahukannya. Allah akan memberitahukannya. Kalau kita tidak memiliki ilmu syar'i, bimbingan Nabi alaihi wasallam, apa yang akan kita lakukan wahai kaum muslimin? Apakah sesuai dengan bimbingan Nabi? Lah enggak tahu kok sesuai. Untuk sesuai butuh tahu supaya bisa pas. Ketika kita tidak memiliki ilmu agama, apa yang terjadi pada amalan kita? Maka seperti itu pula yang akan diberitahukan kepada kita nanti di yaumul kiamah. Maka Allah Azza wa Jalla memberitahukan, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, fayanzuru aymanahu fala yara illa ma qaddam. Seorang itu nanti di yaumul kiamah, tatkala dia melihat ke arah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah lalu dari perbuatan-perbuatan dia semasa di dunia. Wayanzuru ashma minhu fala yara illa ma qaddam. Dia pun melihat ke arah kirinya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah lalu dari perbuatannya. Kapan itu, Pak? Sekarang ini. Semasa masih di mana? Di dunia ini. Di kehidupan inilah yang akan kita lihat nanti di hari kiamat, perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Tatkala dia melihat ke arah depannya, fayanuru, maka dia kemudian melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar. Dia tidaklah melihat di depan dia kecuali neraka yang siap melahap, yang siap menyiksa, yang siap membakar dia. Maka hadirin kaum muslimin, Nabi kita menyatakan dalam riwayat ini, di akhir dari hadis ini, fattakun nara wala bisyikit tamrin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Maka berusahalah kalian wahai manusia untuk melindungi diri kalian dari api neraka. Usahakanlah itu. Kapan diusahakannya? Sekarang ini. Ketika masih hidup. Walaupun usaha itu berbentuk engkau bersedekah dengan setengah buah kurma. Itu adalah sebuah usaha penyelamatan diri kita, perlindungan diri kita masing-masing, yang diusahakan oleh kita masing-masing dari api neraka dengan cara kita beramal. Di antara bentuk amalan yang disyariatkan adalah sedekah, dan jangan pernah kita menganggap remeh sedekah itu dikarenakan sedikitnya yang kita berikan. Jangan, bisa jadi dengan izin Allah Azza wa Jalla seorang dia mendapatkan ampunan dari Allah dikarenakan sedekah yang sedikit. Di antaranya hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi, walau bisyikit tamrin, walaupun engkau memberikan setengah buah kurma bagi orang lain. Dulu pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya seorang wanita baghiyah, seorang pelacur. Tatkala dia di padang pasir sangat haus, maka dia mendapatkan sumur. Kemudian dia masuki sumur tersebut dan minum dengan kenyang, sampai kenyang. Kemudian ketika dia keluar dari sumur tersebut, didapati faida kalbun yanhath yaqulu thara min al'ash. Ketika itu dia begitu keluar dari sumur itu, dia dapati adanya seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan debu yang ada di sekitar sumur itu dikarenakan apa? Sangat kehausan. Maka wanita tersebut pun turun ke sungai, ke sumur tersebut, memenuhi sepatunya, kemudian diberikan kepada air tersebut atau kepada anjing tersebut air minum. Apa yang terjadi kata Nabi kita? Fasyakarallahu laha faghafara laha. Nabi kita memberitahukan, maka Allah berterima kasih padanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Amal saleh itu muslim. Amal saleh. Kita masing-masing diperintahkan menjaga diri kita dari api neraka. Berusaha melindungi diri kita dari api neraka masing-masing kita. Kalau kita memiliki keluarga, maka beban itu pun bertambah anak istri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menunjukkan apa wahai muslimin? Kita diperintahkan berusaha. Kapan kita berusaha? Ketika kita masih di dunia ini. Al-yawm yawmul amal la hisabalah. Hari ini adalah hari kita beramal. Belum ada hisab hari ini. Wa ghadan hisabun la amalalah. Adapun besok hari kiamat adanya adalah hisab dan tidak ada kesempatan untuk kita beramal. Maka wahai kaum muslimin, mari kita masing-masing kita berusaha menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka dengan ilmu, tentunya dengan bimbingan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula kita melindungi anak istri kita dari panasnya api neraka. Kan itu adalah hal wajib. Jangan egois mikirkan diri sendiri. Aku belas lebih surga, anak bojoku umbuh lah, pikir teman. Jangan, Pak. Itu bagian tanggung jawab. Bahkan baik kaum muslimin, sedikit saya sampaikan hal ini. Kalau terjadi kemaksiatan pada istri kita, terjadi kemaksiatan pada anak-anak kita, yang pria maupun yang wanita, hal itu dikarenakan keteladuran kita sebagai pemimpin mereka, maka penanggung jawab pertama adalah kita, para bapak, para aba, para bapak. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa yang akan dia, ya siapa yang dia pimpin. Al-imamu ra'in wa hu mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang imam, kepala negara, atau dia gubernur, kepala provinsi, atau dia bupati. Hah? Maka hadirin kaum muslimin, semua yang menjabat sebagai pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang siapa yang dipimpin oleh mereka para pemimpin. Kemudian Nabi merinci di antaranya ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bapak adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dia pimpin, yakni istri dan anak-anak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikarenakan faktor ini diabaikan oleh manusia. Faktor yang mana kami maksudkan? Perintah hu anfusakum wa ahlikum nar. Ini menjadi satu hal yang diabaikan, tidak mendapatkan porsi perhatian. Jagalah diri kalian dan anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Masa-masa sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, ayat ini terlupakan. Jarang orang yang memikirkan ayat ini. Jarang. Tidak adanya usaha pada diri setiap kita untuk selamat dari api neraka, itu adalah menunjukkan kelalaian kita terhadap ayat yang satu ini. Demikian pula kita yang kaum muslimin, dalam usaha menjaga dan melindungi putra putri kita dari neraka. Ketika kita tidak memiliki perhatian dengan hal yang seperti ini, maka berarti kita termasuk orang yang lalai dengan perintah yang satu. Padahal ya kaum muslimin, kita ini terutama para bapak, kemudian para ibu, di samping kita bertanggung jawab nanti di yaumul kiamah tentang perbuatan kita masing-masing yang begitu banyak. Dari semenjak kita balik sampai hari ini, sudah berapa amalan yang telah kita lakukan? Tidak bisa kita menghitung. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Plus pula ketambahan dengan perbuatan anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan perbuatan, kita akan ditanya. Anak kita ada 3, 5, 7. Masing-masing memiliki amalan perbuatan masing-masing. Tatkala kita sebagai orang tua teledor dalam menjaga mereka, teledor dalam mendidik mereka, akibatnya mereka melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dalam hidup mereka, maka kita sebagai orang tua mereka mendapatkan tanggung jawab pula, ditanyai dan mendapatkan resiko dari perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Anak kita momennya 5. Semuanya tidak ada yang salah dan salihah. Na'udzubillah min dzalik. Ahlul maksiat dan pendosa. Yang satu sukanya musik-musikan dangdut. Yang satu sukanya pang. Yang satu narkoba. Yang satu judi. Yang satu ahlul maksiat pezina. Yang satu na'udzubillahi min dzalik, orang tuanya akan mendapatkan azab disebabkan karena anak-anaknya dia sendiri belum selesai urusannya di hadapan Allah. Dengan perbuatannya dia sudah harus menanggung anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, yang keempat, kelima, terus begitu. Mengerikan kaum muslimin. Kalau demikian lebih baik seorang dia bocah baik, Pak. Mungkin akan berpikir seperti itu daripada resiko di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah ada dalilnya yang seperti ini, kaum muslimin? Ada. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat." Atau dalam ayat yang lainnya, wa an laysa lil insan illa ma sa'a, tidaklah seorang akan mendapatkan kecuali apa yang dia telah usahakan. Mendapatkan, jikalau dia berusaha positif, mendapatkan pahala. Kalau usaha dia negatif, mendapatkan siksa. Tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang telah dia lakukan. Apa yang dia telah usahakan. Rasul memberitahukan kepada kita. Al-waladu min kasbi abih. Anak. Seorang anak. Itu termasuk usaha orang tuanya. Maknanya. Orang tua akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Kalau anaknya melakukan amal saleh, orang tuanya mendapatkan pahala. Kalau anaknya melakukan dosa, dikarenakan keteledoran orang tuanya, maka orang tuanya pun mendapatkan dosa sama persis seperti yang dilakukan oleh anaknya. Ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud adanya orang tua yang mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya. Bahasa kitanya mengeluhkan kepada anakku tengjan rusak, maksiat, malah durhaka menentang orang tua. Mengeluhkan anaknya. Maka Imam Ibn Qayyim menyebutkan, inna akthara fasadil awlad min kibalil aba. Ketahuilah sesungguhnya rusaknya para anak itu disebabkan faktor utamanya adalah karena orang tua. Dalam hal ini yang paling besar adalah sang bapak. Sang bapak itu siapa, Pak? Ya kita ini yang ada di hadapan saya. Saya sendiri hadirin memiliki putra-putri. Sang bapak. Faktor terbesarnya ini. Walaupun ada faktor yang lain. Faktor terbesarnya adalah orang tua yang teledor. Dari pendidikan anaknya. Dalam hal ini pendidikan ilmu din, ilmu agama. Seorang anak ketika berbicara di depan orang tuanya, tatkala orang tuanya marah-marah, kenapa kamu nak durhaka sama aku? Kenapa kamu nak berbuat dosa dan maksiat? Kenapa kamu nak berbuat ini dan itu? Membuat malu orang tuamu. Jawaban sang anak itu ekor muslimin tak lain adalah diantaranya disebut Imam Qayyim. Aqaqtani saghiran faqaqtuka kabiran. Dhayatani saghiran fadhayatuka kabiran. Engkau orang tua, engkau menyia-nyiakan aku. Ketika aku masih kecil, aku disia-siakan, tidak dididik mengerti agama. Tidak dididik mengerti amal saleh. Tidak dididik amar ma'ruf nahi munkar. Tidak tahu. Engkau yang menyanyiakan. Maka hari ini aku menyanyiakanmu. Aku begini hasil darimu. Aqaqtani saghiran wa aqaqtuka kabiran. Engkau durhaka kepadaku ketika aku kecil. Maka aku pun durhaka kepadamu sekarang ini ketika engkau tua. Karena aku gak tahu. Tidak pernah terdidik sebagai orang yang taat dengan orang tua. Tidak terdidik sebagai seorang yang taat kepada Allah. Tidak terdidik dengan amal saleh. Akibat siapa ini? Akibat engkau ya orang tuaku. Aku pun sekarang ini membalasmu sesuai dengan sikapmu kepadaku. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Bedanya kaum muslimin jika lo ada orang tua yang sudah bersungguh-sungguh mengajari ilmu atau memondokkan atau menyekolahkan, mengajaknya thalabul ilmi, memahamkan ilmu agama pada dia. Tetapi sang anak ketika dewasa dia kemudian mengambil langkah lain. tergoda oleh syaitan. Kemudian dia melakukan pada kehidupannya berbagai macam kemungkaran. Maka orang tuanya berpas diri di depan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Orang tuanya tidak terseret-seret pada keburukan yang dilakukan oleh anaknya. Dikarenakan orang tua tersebut telah bertanggung jawab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan tafsir ayat tadi di atas, jaga dirimu dan anak atau keluargamu dari api neraka, yakni alimuhum wa adibuhum, ajari mereka ilmu agama dan ajarkan kepada mereka adab-adab yang syar'i. Ayat ini kaum muslimin perintah pada diri kita masing-masing. Yang pertama, jaga diri kalian dari api neraka, maknanya bekali diri kita masing-masing dengan ilmu agama. Karena ilmu itulah yang menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla untuk kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut. Menjaga anak dari api neraka, menjaga istri dari api neraka adalah dengan ajari ilmu agama. Agar dia beradab kepada Allah dengan mentaatinya. Agar dia beradab kepada Rasul dengan dia mengikuti Rasul. Agar dia beradab kepada orang tua dan kaum muslimin yang lain. Sehingga dia berakhlak dengan akhlakul karim. Ajarkan itu kepada mereka. Ini makna melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau ada orang tua yang dia membiayai anaknya, ya, sandang, pangan, papan, bahkan uang jajan yang berlebih, bahkan mungkin susu yang mahal-mahal, pakaian yang indah-indah, tempat tidur yang mewah, ya, dia tidak mau anaknya kotor, maka dia beli apa keramik, bahkan granit, ya, di rumahnya. Setiap kena flu diobati cepat-cepat, spesialis dokter flu. Apakah orang tua seperti ini adalah orang tua yang tanggung jawab? Mungkin orang akan mengatakan, masya Allah, orang tua yang sangat bertanggung jawab, memperhatikan kebersihan anaknya, kesehatannya, makanannya, 4 sehat 5 sempurna. Yang marah akan stroke. Ada susunya, ada telurnya, ada gulanya, kan diabetes, Pak. Berujung pada kolesterol tinggi. Hadirin kaum muslimin. Itu bukan orang tua yang bertanggung jawab secara duniawi mungkin bahwa masya Allah dia menyekolahkan anaknya dari jenjang sampai perguruan tinggi. Luar biasa dibiayai, tanggung jawab. Secara syar'i kalau itu saja lah tidak. Kalau dia meninggalkan atau tidak memberikan pendidikan ilmu agama, maka dia tercatat orang tua yang tidak tanggung jawab. Karena perintah Allah bukan jaga anakmu dari dunia ini, tapi jaga anakmu dari musibah di akhirat nanti berupa neraka. Kalau urusan duniawi, semua orang memiliki tabiat, semua orang memiliki rahmat kepada anakmu, semua orang memiliki itu ekonomi semin, sampai orang kafir pun mungkin lebih dari memperhatikan itu dalam hal memperhatikan sandang, pangan, papan. Lebih dari kita mungkin dari kaum muslimin. Apakah mereka orang yang lebih bertanggung jawab? Nah, tidak. Sampai orang tuanya mendidik anaknya ilmu agama. Sehingga anaknya bisa mengerti hak Allah. Bertauhid. Ikhlas dalam ibadah. Mentaati Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, sampai anak mengikuti Rasul Muhammad SAW. Maka ini orang tua yang tanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang bersungguh-sungguh melindungi anak-anaknya dari an-nar. Adapun mereka-mereka yang hanya sekedar duniawinya saja yang diperhatikan, bahkan lebih dari itu kaum muslimin, kadangkala orang tua malah justru menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Ya ada. Anaknya mau memakai jilbab malah didomai. Ngapa-ngapain jilbaban sih? Sing kebuka dora payu-payu pamit ditutupi. Paham niki, Pak? Sing kebuka malah nggo cicipan wong, Pak. Ngerti nggo cicipan? Orang tuanya melarang anaknya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Orang tuanya melarang anaknya untuk sholat, qiraatul Quran, untuk ta'lim. Melarang. Ini orang tua yang sangat kurang ajar. Bukan hanya anaknya. Yang kadang-kadang bocah kurang ajar. Orang tua kurang ajar. Kenapa? Dia ditugasi oleh Allah menjaga anak-anaknya dari api neraka. Bukan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kok malah menjerumuskan ke dalam neraka? Ini orang tua yang sangat buruk. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan sangat penting. Kembali kepada mukadimah tadi di atas, ilmu kita butuhkan. Ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini yang membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, mengapa dia biru walidain? Seorang anak, mengapa dia taat kepada orang tua? Sekarang ini, kaum muslimin, yang orang mengatakan, kid zaman now, ya, anak zaman sekarang, itu enggak kepikiran biru walidain. Yang ada, hura, hura, hura. Dari kesenangan ke kesenangan. Yang itu semuanya dibingkai dengan syahwat syaitania. Jarang sekali yang memperhatikan tentang orang tuanya. Ini. Disami memang orang tuanya juga tidak memperhatikan urusan itu. Maka kenapa ada anak kok taat sama orang tua, manut sama orang tua? Kenapa? Itu tak lain karena pendidikan agama. Diterangkan kepada anak itu dalam pendidikan agama. Ridhullah, ridhul walidain. Wasukullah, wasukil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Ilmu agama yang kau mesti. Ilmu agama yang mendidik anak-anak itu sehingga mereka taat kepada orang tuanya. Ilmu ini, hadis ini, ya kaum muslimin. Ridhullah fi ridhil walidain. Wasukullah sukul walidain. Ini jarang terdengar di jenjang pendidikan yang ada. Al-walidu awsati abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Siapa yang menginginkan pintu surga yang paling tengah? Falyakum. Hendaknya dia mengambil kesempatan ini. Maknanya apa? Birul walidain. Berbuat baiklah engkau kepada orang tua. Berbuat baiklah engkau kepada orang tua. Itu kesempatanmu untuk masuk ke dalam al-jannah. Melalui pintu yang paling tengah. Dan barang siapa yang tidak menginginkan surga, kenikmatan jannah, maka silahkan engkau durhaka kepada orang tuamu. Adapun hadis yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pernah mendengar gitu ini kaum sini? Seringnya hadisnya palsu. Riwayatnya ini maudhu', bukan hanya sekedar lemah, tetapi palsu. Ini bukan hadis Nabi. Ini ucapan yang didustakan atas nama Nabi. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Albani dalam silsilah hadis dhaifah. Bahwa riwayat ini maudhu' al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada berada pada telapak kaki para ibu. Ini palsu. Tidak bisa dipakai. Kita kembali kepada perkataan di atas. Mengapa anak itu birwalidain? Taat sama orang tua. Takut kalau membangkang orang tua. Jangankan membentak. Membuat nangis orang tua. Takut luar biasa. Jangankan itu. Mengatakan kalimat cercaan yang paling kecil pun enggak berani. Fala taqul lahum uffin. Wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karim. Jangan engkau ucapkan kalimat uff. Disebutkan dalam kitab Al-Kabair, seandainya ada kalimat cercaan yang paling kecil kepada orang tua lebih dari kecilnya uff, Allah akan sebutkan itu. Artinya tidak boleh kita mencerca, menghardik, menyakiti orang tua dengan kata-kata apapun walaupun itu kalimat yang paling rendah. Contohnya apa, Pak? Hus umpamanya. Hus umpamanya ngomong baik, man. Pernah kayak gitu tidak, Pak? Ngomong baik, man. Ini menyakitkan egomsi. Ini sudah uququl walidain. Durhaka semua orang tua. Ucapkan kalimat yang mulia, yang baik kepada orang tuamu. Jangan kau menghardiknya, menyakitinya, membuat dia menangis. Ini ilmu. Ilmu apa ini kau disini? Ilmu din. Ilmu yang mencetak generasi yang taat kepada orang tua. Sekarang ini kita kalau melihat dari kau disini, muda-mudi. Mereka campur baur laki perempuan. Enggak ada rasa malu di antara mereka. Bahkan kita yang masih waras. Isin ulin deleng, Pak. Deleng es isin, Pak. Sing lakoni mboten isin. Sing deleng isin. Masih waras, Pak. Karena mereka sudah tidak waras lagi. Sudah enggak ada rasa malu antara mereka. Karena memang tidak ada pendidikan. Kalau pendidikan eksak. Mungkin dia kelas fisika, mungkin dia kelas biologi, mungkin dia kelas IPA, mungkin dia kelas mana, mungkin. Tapi begitulah perilaku mereka. Kalau orang mengatakan orang dulu kumpul kebo, kalau kumpul kebo gupak, Pak. Ngerti gupak? Ya. Ini bahasa Jawa, yakni kena lumut, kena lumpur. Ini kumpul orang, Pak. Yang maknanya adalah perbuatan sangat kecil. Lebih dari binatang. Kenapa seperti itu? SMP sudah kena narkoba, ekstasi. Dijual pil-pil, koplo pil-pil kecil-kecil itu harganya 500 perak kepada STS sudah mengkonsumsinya. Mau jadi apa negeri kita ini, kaum muslimin? Yang sekarang ini jadi pang itu umuran berapa, Pak? Yang di jalan-jalan itu sekolah menengah, tingkatan SMP. Ini. Dan itu penyakit. Kisah terjadi, kisah nyata di kaum muslimin. Ada seorang wanita, ini saya cerita aja. Dari saudara kita yang bercerita, kasihan. Bukan ikhwan kita yang menimpa, tetangganya. Ada seorang wanita yang dia kena pang. Bebas di jalan. Suatu hari diselamatkan dia. Direhab. Sembuh dan dinikahi. Punya anak 1, 2, dan 3. Saya ingat 3. Suaminya seorang pekerja. Baik. Dibiayai makan, minumnya. Masya Allah. Normal kehidupannya. kambuh penyakitnya. Penyakit yang mana? Pang. Tidak mau repot ngurusin anak. Mikirin masak, mikirin beras, mikirin nafas. Keluar dia ke jalan, entah kemana pergi. Ditinggalkan keluarganya dalam keadaan keluarganya memenuhi kebutuhan dia. Tapi itulah dia penyakit. Dan ini di negeri kita berkembang. Dulu semasa saya kecil, sepertinya belum ada. Tidak tahu di masa kecilnya panjenengan mendapati tidak, Pak. Saya seakan-akan saya lebih tua. Dulu belum ada yang seperti itu kecuali betul-betul orang yang gila. Gimana? Orang dulu cukur poak, ngerti poak ini kan? Bis isin, Pak. Bahwa ini malah dipoaki. Mengapa demikian? Karena tidak adanya pendidikan agama yang diajarkan orang tua mereka masing-masing dan oleh pendidikan yang mereka kenyam tidak mengenal. Maka yang terjadi apa yang terjadi? Kehidupan semisal itu. Entah bagaimana lagi di masa yang akan datang. Mayoritas kaum muslimin jauh dari ilmu. Meninggalkan generasi seperti ini. Generasi yang seperti ini. Anak-anaknya kalau generasi orang tua sekarang ini. Kita ngunapak sedikit. Generasi orang tua zaman sekarang ini. Dulu kecilnya kelanggar enggak, Pak? Langgar dilanggar musola, Pak. Kelanggar tidak ke musola? Iya. Alif, bata, sajim, haho. Turutan? Iya. Anaknya disuruh sakaya-kaya, Pak. Bagaimana lagi dengan kalau mereka nanti punya anak yang mereka tidak mengenyam pendidikan agama sama sekali. Anaknya mau jadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Maka betul-betul ilmu din satu hal yang sangat penting bagi kita pribadi masing-masing dan juga bagi keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Sehingga mendorong kita untuk kembali talabul ilmi. Dan mengajak putra-putri kita untuk talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.